tak seterang biasa. Redup dan kusam. Oh, apa ini pertanda kesedihan atau kebahagiaan? Sedikit merasa dilema di sudutku sendiri. Tak sepatah kata terucap menanti dulunya hati. Tak bisa ku dan aku pun berharap semoga semua jadi kenangan terbaik dalam hidupku. Di relungku memikirkanmu, tak tega meninggalkanmu. Ku coba tuk tegarkan diri melawan rasa di hati.